Bagaimana cara menghilangkan penyakit hati yang sering berulang-ulang? Pergi ke dokter hati. SPOG, spesialis kandungan. SPOT, spesialis tulang. Spesialis kelamin. Spesialis sampai 2 meter nama dokter beserta nama penyakit. Tapi tidak ada satupun spesialis penyakit busuk hati. Pulang kampung, pulang basamo, Idul Fitri. Mancaliak tetangga oto baru, kumat darah tinggi. Mancaliak rumah baru, kumat diabetes mellitus. Mancaliak bini baru, mati langsung. Bagaimana cara menghilangkan penyakit hati? Pertama, doakan dia. Makanya kalau ada orang nikah, doakan dia. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Hatinya tulus. Karena kalau tak tulus, bunyi doanya lain. Barakallahu lakuma wa baraka. Malam sebelum tidur, doakan dia. Dia tak tahu. Ya Allah, saudaraku yang kau beri nikmat ini, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, hilangkan hasad dalam hatiku. Maka malaikat dikirim Allah. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Jangan doakan yang tak baik. Ini banyak orang doa tak baik. Ya Allah, dia nampak rezekinya lancar. Kalau bisa buat dia mati cepat. Kalau bisa jangan langsung mati. Buat stroke 6 bulan. Jangan. Yang ketiga, minta doa kepada Allah, bersihkan hatiku. Setelah berwudu, muka sudah bersih, tangan sudah bersih, hati belum bersih. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal, bersihkan hati, bersihkan hati. Ustaz Somad tuh hatinya sudah bersih? Belum. Belum ada alat detektor bersih hati. Andai ada alatnya, dibeli oleh orang Minangkabau, dipasang di pintu masjid raya. Siapa yang punya penyakit hati, berbunyi. Tet, sakit hati. Tet, sakit hati. Terus pas Ustaz Somad masuk, tet, 90% busuk hati. Tiba-tiba ceramah, jamaah sekalian, marilah kita bersihkan hati. Senyum-senyum jamaah, inyo busuk hati. Bagaimana cara istiqomah, Pak Ustaz? Supaya istiqomah caliak orang sakit. Pulang dari siko, pai ke rumah sakit umum, datang caliak orang sakit. Pak security, saya mau nengok orang sakit. Mau nengok siapa? Sado orang nan di rumah sakit, kau ingin ambo caliak. Supaya ambo istiqomah. Mancaliak orang bercuci darah, mancaliak orang operasi, mancaliak orang sakit pinggang, mancaliak orang sakit utak, mancaliak orang sakit tulang. Maka waktu itu bangkit istiqomah kita. Ndak juga istiqomah, caliak orang mati. Nampak bendera warna putih, datang. Buka penutup wajahnya, cium sesama laki-laki. Nan pedusi jangan. Walaupun bini orang lah mati. Berang sakinya. Kalau sudah menengok kubur tak juga istiqomah, berarti hati kita sudah mati. Atamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Talingo ta sumbe, mato ta tutui, hati terkunci. Summum bukumun umyum fahum la yarji'un. Na'uzubillah. Apa boleh puasa sunat dengan dua niat? Seperti puasa ganti dengan puasa Senin Kamis. Saya niat puasa Senin Kamis sekaligus puasa qada sekaligus puasa Syawal. Niat satu saja. Ibu-ibu yang kemarin tinggal puasa 7 hari, qada di bulan Syawal 6 hari, otomatis dapat pahala puasa sunat 6 Syawal. Begitu fatwa Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, guru kami di Universitas Al-Azhar Kairo, Syekh Atiyah Saqar. Orang yang tinggal 6 hari 7 hari, digantinya 6 hari di bulan Syawal, otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal. Niatnya satu saja. Saya niat besok puasa qada lillahi ta'ala. Dibuatnya hari Senin, bulan Syawal otomatis dapat 3. Qada satu hari lunas, dapat pahala sunat Syawal, dapat pahala puasa Senin. Bagaimana cara kita berdakwah dalam keluarga agar penyampaian kita tidak menyakiti hati orang tua? Bagaimana kita bersikap terhadap adik? Apakah kita harus keras atau bagaimana? Jangan mentang-mentang kalian adik-adik mahasiswa sudah ngaji, pulang dari sini kalian panggil abah kasih kau sebentar, ama kasih kau sebentar. Assalamualaikum warahmatullah. Ya ayyuhallazina aman. Bukan begitu caranya. Belikan dia buku, ya. Iku ada buku nan rancak wana. Ama, iku ada jilbab. Ama kalau pakai jilbab kau cantik, tapi mencaliannya dari jauh. Adik-adik kita, udu ila sabili rabbik, ajak mereka ke jalan Tuhan. Tak jua mampan pakai buku, tak ada yang baca buku. Ah, apa? Iku ada video rancak, video tentang solat. Siapa yang tidak solat? Fakun kafara jihar. Eh, kau menyendiam, buat nampaknya. Dari mana tahu ambo nak semayang? Entahlah, ambo tak ada tahu. Ah, iyo juga ada juga nanya ustaz kau. Tapi ambo cari ustaz kau sasek kau. Bagaimana cara mengingatkan teman untuk beribadah agar mereka mau mendengarkan kita dan tidak tersinggung? Tidak perlu kau bicara, saudaraku. Tapi kalau kau berani ngomong, bro, ayo kita sholat, kiamat sudah dekat. Berani ngomong, berani. Kalau tak berani ngomong, share saja video ini. Hai teman-teman, hai kawan-kawan. Ingat, tak lama lagi dunia akan kiamat. Kemarin kata Steven Spielberg 2012, tapi tak jadi. Kata Ustaz Zulkifli M. Ali, tak sampai lama lagi. Oleh sebab itu, maka segeralah bertobat. Bertobatlah. Yang selama ini berzina, berhenti. Yang selama ini makan haram, berhenti. Yang selama ini makan riba, berhenti. Sampai akhirnya kau akan mati. Maka tidak ada yang bisa menolong engkau kecuali iman dan amal soleh. Like and share. Apakah jika kita bersedekah untuk orang tua yang sudah meninggal? Boleh. Apakah pahalanya untuk orang tua kita? Boleh. Mana dalilnya? Memang Ustaz pernah mati. Datang saat menjumpai Nabi, ya Rasulullah, ummi matat. Ya Rasulullah, emak saya mati, meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, pahalanya sampai apa tidak? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Sedekah nan paling rancak nan paling elok air minum. Kalau air minum sampai, apolailah kerupuk sanjai. Kalau air minum sampai, apolai randang. Maka sampai sedekah. Pulang dari sini, beli nasi kotak, bawa ke rumah anak yatim. Bapak ketua anak yatim, panti asuhan, ini nasi kotak, saya mau kasih sedekah untuk mak saya. Berapa anak yatim sini? Ada 300 orang. Semuanya? Tidak, 3 orang saja. Kebetulan itu nana awak mampu kan? La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Dari buku 33 tanya kurban. Ustaz tulis saya baca kepala sapi kurban tak boleh dibagikan pada orang yang panitia kurban tanpa seizin yang punya kurban. Apakah tanpa seizin orang punya kurban haram dimakan Pak Ustaz? Ini kambing punya yang berkurban. Lalu yang berhak menerimanya ada 3. Karena kurban dibagi 3, fakir miskin, tetangga sahabat kerabat, orang rumah. Itu daging dibagi 3, fakir miskin, sahabat kerabat, tetangga, orang rumah, 1/3. Maka mesti jelas akad dari yang berkurban kepada panitia. Pak panitia, ini uang 2.400.000, minta tolong potongkan, minta tolong carikan, minta tolong bagikan, minta tolong distribusikan. Kalau tidak, maka orang makan haram. Daging belum dibagi, sudah dimakan. Itu yang dimakan daging punya siapa? STJ, status tak jelas. Ayyuma lahmin nabata min haramin. Setiap daging di badanmu tumbuh dari yang haram. Fannaru awlabi, tempatnya api neraka jahannam. Saya seorang muazzin di masjid. Ketika azan subuh, ketika melafazkan as-salatu khairum minan-naum, saya memanjangkan lafaz naum. Ada jamaah yang mengatakan bahwa lafaz naumnya pendek saja. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatasyita'i was-shayf. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Panjang apa pendek? Panjang. Jadi yang melarang panjang itu siapa? Kalau tak boleh panjang, li ila fi Quraisy, ila fi hadatsi wa saif, Wali yang mundur, baik. Apa namanya? Khauf. Apa pula tak boleh panjang? As-salatu khairum minan naum. Boleh. Lalu kenapa di Masjidil Haram itu pendek? Karena kalau dibuat panjang, orang yang sudah bangun tertidur. Nyeletagak lah. Ah, besok mah ditanya, mengaku enggak ke masjid subuh tadi? Lagunya slow banget. Ah, itu mah kok dirubah pendek. As-salatu khairum minan naum. Bukan enggak boleh panjang. Rumah saya dalam keadaan riba, berniat untuk dijual, tapi pembeli ingin membeli dengan cara riba juga. Aku keluarga riba nampaknya. Rumah riba, membeli riba, bini riba, anak riba. Apakah saya ikut menerima dosanya, Pak Ustaz? Meminjam piti 200 juta, dibayar 220 riba. Tapi lah tawali rumah, kalau bisa dibom-bom. Ada nak bisa dijual, asawah ada yang dibom. Pam, lunas. Tidak ada, Buya. Kalau dibom ikut, melatih di sini. Bagaimana, Buya? Kau darurat. Bayar saya lah cicilan sampai lunas lah. Sebab kalau dijual, anak ni kau pun membayar riba. So, riba ke riba ke riba. Oleh sebab itu, lunaskan saja ini. Sesudah itu, jangan lagi berinteraksi dengan riba. Mudah-mudahan awak selamat daripada riba aku, insyaAllah. Apakah puasa 6 setelah lebaran dilakukan 6 hari di awal Syawal? Di awal Syawal boleh, di tengah Syawal boleh, di ujung Syawal boleh. Tuh. Mesti berturut-turutan? Tidak berturut-turut. Ustaz sudah? Alun leh. InsyaAllah. Ambo setiap tahun ambo buek, cuma di ujung-ujung. Kini kau masih banyak lagi halal bihalal. Apakah gigi sarung boleh dibawa ketika meninggal karena gigi sarungnya tak bisa dibuka? Gigi sarung kau gigi palsu? Boleh. Gigi sarung boleh dibawa meninggal karena gigi sarung. Maka kalau oleh kena do raso-raso awak nak mati. Kau nampak anak lama lah. Kadang-kadang ampek, kadang-kadang limo. Itu nak lama boleh. Buka memang lah. Adinda, nampaknya sudah nak lama boleh. Jadi dah. Tak lama sudah itu, Uni itu pula mengecek ke suaminya. Udah, nampaknya ambo nak lama. Alhamdulillah. Tak sama respon. Nah, tapi kalau awak tak ada rasa, tiba-tiba mati. Mati jam 3 malam. Ampe 5, 6, 7. Ampe jam dijagokan dia orang. Pak, pak, pak. Rupanya lah kareh. Tak bisa dibuka lagi lah kareh. Maka tak perlu dibawa basi membuka. Dan itu juga kalau ada apa di lutut awak, ada dan dipasang basi, tidak perlu dibelah. Nah, terpasang. Tapi kalau belum, masih lunak, masih bisa, maka dilepas. Kalau tidak, ada baut di dalam, ada cincin di jantung, tak perlu dibuka. Ini mesti dibuka, ibu. Ini mesti buka. Dari apa? Ameh. Tidak boleh. Karena jasad orang beriman itu mulia. Bagaimana jika sholat berjamaah dengan suami sebagai imam, tapi bacaannya masih banyak yang salah? Kenapa mau milih suami yang bacaannya tak betul? Nih, yang gadis-gadis, kalian pilih suami yang soleh-soleh, yang bacaannya bagus. Buat tim fit and proper test penerimaan menantu soleh. Ketua Buya Jelfatullah, sekretaris Bapak Fulan, tim audisi dari luar kota Abdul Somad. Ini calon menantunya. Ya Pak, kuliah di mana? Fakultas Pertanian. Sudah pernah nanam semangka? Sudah. Berapa kilo hasilnya? Ada yang besar, ada yang kecil. Oke. Berapa Al-Quran hafal? 30 Pak. 30 juz? Enggak, juz 30. Nama siapa? Nama Mbak Torik Pak. Apa cowok sama Iwat Torik? Wasama Iwat Torik. Mantap, 7. Nomor 2. Siapa nama? Nama Mbak Anas Pak. Apa cokul Allah Rabbin Nas? Qul a'udzu bi rabbin nas. 7,5. Nomor 3. Siapa nama? Imran Pak. Apa surat Ali Imran? Kok panjang tuh Pak? Ambo memang nama Imran, tapi sehari-hari dipanggil Kulhu. Apa aja Kulhu Allah? Kulhu Allahu a'adunillahu samad. Lulus. Namo Ambo disabiknya. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi ustaz banyak yang curhat. Apa kata ibu-ibu curhat melalui WA? Ustaz, dulu saya salah pilih. Saya sangka kalau nikah sama dia bahagia. Waktu dia datang meminang mobilnya besar, mewah, megah, businessman. Tapi ternyata dia tak sholat, Ustaz. Rasanya tidur sama babi hutan. Ini sudah sholat, cuman bacanya kurang fasih. Maka ibu sabar-sabar saja. Bersyukurlah punya suami yang mau jadi imam walaupun bacaannya belum afdal. Tapi suruh dia tahsin, perbaiki bacaan. Kalau di Pekanbaru, tahsinnya dengan Ustadz Doni. Cari Ustadz kita di sini supaya tahsin bacaannya. Ini masjid besar, cantik. Jangan cuman pakai sholat saja. Buat kelas-kelas tahsin. Khusus suami-suami yang bacaan belum baik. Level A. Bagaimana cara mengatasi mengumpat dalam hati dan suka menilai orang lain? Wallazina idza fa'alu fa'isatan. Orang-orang yang terlintas dalam hatinya buat salah, au zalamu anfusahum, atau buat dosa, zakarullah. Kalau terlintas dalam, langsung istighfar. Astaghfirullah. Pokoknya selalu terlintas dalam hati, dalam pikiran, astaghfirullah. Makanya kadang coba perhatikan ibu bapak berjalan bersama, tiba-tiba bapak, astagfirullah. Dek apa bang? Ingat mantan. Bagaimana menilai hijrah? Bagaimana memulai hijrah menjadi wanita yang salihah? Ad-dunya mata', dunia kenikmatan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Kenikmatan yang paling indah adalah perempuan yang salihah. Mudah-mudahan semua perempuan salihah, salihah semua. Bagaimana cara memulainya Pak Ustaz? Ngaji, ngaji, ngaji. Bohong solehah tanpa ngaji. Ngajinya di mana? Majelis tazkiyah. Segera daftarkan sebelum tanggal berikut ini. Ngaji. Setelah ngaji nanti ada perubahan. Jilbabnya yang pendek mulai jilbab panjang. Yang sebelumnya celana jin, celana hantu, celana setan, mulai tak pakai celana, pakai baju panjang. Yang selama ini lipstiknya tebal 2 inci bedaknya, mulai ada perubahan. Rumah saya dalam, oh ini udah tadi. Saya orang kampung. Ambo pun orang kampung juga. Di kampung saya ada tradisi menggadaikan anak. Hah? Yang sering sakit-sakitan kepada bako atau sepersukuan dengan ayah anak yang digadaikan dengan harapan anak tersebut sehat setelah digadaikan. Oh, ikut tradisi orang awak lamo. Kalau bahasa kininya apa? Surprise. Ingin berikan kejutan pada anak. Anaknya demam sakit. Ini mungkin karena ayahnya miskin, susah melarat, jelek, busuk, hitam, pendek, bau. Mungkin dia ingin ayah yang bangsawan, bangsa hidup di awan. Ustaz Somad, saya ambu agih anak ambu go ka ustaz ya. Ini jadi anak angkek bu ya. Kebetulan digendong, sehat. Ustaz Somad, besok saya datang ke kampus boleh? Boleh. Ada apa? Iko cucu ambu sakit bu ya. Lah demam 2 hari, mana bui nama Ustaz? Ustaz sama, Ustaz sama. Besok datang. Dibawa ke kampus, ambo gendong, diam. Cucu umur 5 tahun. Alhamdulillah, nak membawa-bawa cucu kini umur 5 tahun, 10 tahun. Alun-alun anak gadil. Oleh sebab itu, maka ini sebenarnya tradisi menyambung tali silaturahim. Biasanya sama ulama, sama buya, sama ustaz, sama bako, keluarga. Tapi kalau sampai diyakininya, inilah yang membuat sehat. Ini adalah, rusak tauhidnya, rusak akidahnya. Kalau sekedar menyambung silaturahim, baik, tak salah. Begitu cara orang Minangkabau zaman dulu untuk mempererat hubungan silaturahim yang selama ini jauh didekatkan. Banyak orang menyerahkan anak ke saya, anak angkat. Ini jadi anak angkat ustaz ya. Ini namanya dari ustaz ya. Ini menjadi keluarga ustaz ya. Baik, tak salah. Menyambung tali silaturahim, ukhuwah Islamiyah. Asal jangan sampai fanatik, jangan sampai mengatakan tak ada Tuhan. Inilah yang menyehatkan, ini menyembuhkan. Na'uzubillah. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita sampai pukul 11. Ala hazihi niyya al-Fatihah.